Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muhammad. Qala syekh rahimahullah ta'ala, qawluhu ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kau temukan suatu kaum orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian akan mencintai wiwadun mawadda wud, itu cinta yang murni, mencintai orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, walaupun orang yang menentang tersebut adalah anak-anak mereka sendiri atau saudara atau kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang berwala, yang memusuhi, yang tidak mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu, yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah kuatkan mereka, Allah dukung mereka dengan wahyunya, dengan pertolongannya. Wa idkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah masukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah ridha kepada mereka, kekal di dalamnya, dan Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itu adalah hizbullah, dan ketahuilah sesungguhnya hizbullah pasti akan menang. Qala syekh rahimahullah, yaqulu ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, ay la yajtami'u hadha wa hadha. Tidak akan terkumpul ini dan ini, tidak akan terkumpul sikap beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan cinta kepada orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Nah, menantang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran atau dengan melecehkan sunnah Nabi SAW atau melecehkan agama Allah, tidak akan mungkin. Fala yakunul abdu mu'minan billahi wal yawmil akhir haqiqatan. Jadi tidak mungkin seorang hamba yang beriman kepada Allah dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari kemudian secara hakiki, yang sungguh-sungguh, yang benar keimanannya kepada Allah dan hari kemudian, illa kana amilan ala muqtadal iman wala wazini. Pasti, melainkan pasti dia akan beramal. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, tidak akan mungkin kecuali dia beramal dengan konsekuensi atau tuntutan keimanannya dan kelaziman-kelaziman, keharusan keimanan tersebut. Apa buktinya dia beriman kepada Allah dan hari kemudian? Apa buktinya dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Min mahabbatin, nah, di antara konsekuensi, di antara tuntutan atau kelaziman iman tersebut, yang paling puncak adalah min mahabbati man qama bil imani wa mawalatihi. Di antaranya adalah mencintai orang-orang yang menjalankan keimanan, orang-orang yang juga beriman, orang-orang yang juga dan juga wala kepada mereka, mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka, kemudian setia dan membela mereka, membela orang-orang yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun mungkin terjadi, artinya seperti yang digambarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika disampaikan kepadanya celaan, mungkin apa semacam ejekanlah, tapi bukan apa ya, bukan semacam penghinaan yang disampaikan kepadanya. Ali bin Abi Thalib mengatakan kamu seperti ini. Ya, tertawa Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengatakan ya biasa antara dua orang saudara, ya saudara sesama mukmin seperti itu. Artinya mungkin omongan yang mungkin tidak sedap, tapi tidak sampai ke dalam jadi tuduhan tentang keimanan yang batinnya. Mungkin dalam hatian, mungkin dalam secara lahiriah mereka berselisih, tapi mereka saling mencintai, tahu orang ini adalah mukmin yang harus dia bela, yang harus dia sayangi, yang harus dia cintai, nah, yang harus dia doakan kebaikan. Nah ini walaupun itu terjadi. Qala wa bughdhu man lam yaqum bihi wa mu'adatihi, dan benci kepada orang-orang yang tidak menjalankannya, ini orang-orang yang tidak beriman, dan memusuhi mereka yang tidak beriman dan menjalankan konsekuensi keimanan tersebut. Walau kana aqrabun nasi ilaihi, walaupun itu adalah orang yang paling dekat kepada mereka. atau dalam masalah-masalah yang itu bukan masalah-masalah akidiyah, walaupun itu dalam bukan dalam masalah akidiyah, yakni akidah. Nah, sikap para sahabat ya, kita lihat bagaimana mereka luar biasa dalam menampakkan, menunjukkan cinta mereka, bukan karena benci, tapi membela Allah dan Rasulnya. Seperti ada yang Abdullah bin Mughaffal melihat salah seorang kerabatnya yang main ketapel dengan sasarannya burung atau makhluk hidup. Diingatkan oleh dia, Rasulullah melarang menjadikan sasaran itu makhluk hidup. Nah, diikat tiang atau apa, kemudian dibidik. Nah, dengan bukan dengan panah, bukan dengan peluru atau sejenis itu, tapi dengan ketapel pelintengan yang kecil, yang cuma melukai atau cuma mematahkan ataupun kaki. Nah, seperti itu. Ini dilarang di dalam Islam. Nah, tapi kemudian dia kerabat tersebut masih melakukan lagi. Akhirnya oleh Abdullah bin Mughaffal tidak akan berbicara lagi dengan dia sampai dia kembali berubah. Ditunjukkan pula hal seperti ini oleh Abdullah bin Umar terhadap putranya Bilal. Dan Bilal bin Abdullah bin Umar disebutkan Abdullah bin Umar dalam keadaan berbaring istirahat menyampaikan hadis dari Nabi SAW, jangan kamu melarang wanita budak-budak perempuan Allah itu ke masjid untuk sholat. Nyeletuk putranya, dia sampaikan hadis Nabi SAW, putranya menyatakan, wallahi lanamna'annahun, demi Allah pasti kami akan larang mereka ke masjid. Marah Abdullah bin Umar sampai mencercanya, yang dikatakan oleh Salim belum pernah dengar seperti itu sebelumnya, bahkan setelah itu enggak pernah lagi. Ini ceritakan kejadian tersebut, betul-betul marah. Nah, aku sampaikan hadis Rasulullah SAW dan kamu berani mengatakan seperti itu. Nah, begitu juga di ketika ada salah seorang yang menukilkan kalimat kata-kata hikmah, walaupun kalimatnya baik, nah tetap dimarahi. Hadis Rasulullah menyatakan al-haya'u khairun kullu, malu itu semuanya baik. Majelis itu pasti yang sesuatu yang baik. Ada yang mengatakan, tapi dalam sebagian kitab hikmah bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, tapi dari kata-kata hikmah, entah dari Taurat ataupun yang lainnya, malu itu ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang malu itu kadang-kadang menampakkan kelemahan, ya, dan ada yang tidak diterima. Mereka marah sekali melihat orang-orang yang berani menantang, mengkritik hadis-hadis Rasulullah dengan pendapat-pendapat mereka atau pendapat orang lain. Bahkan bagaimana kerasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Urwah membantah Abdullah bin Abbas yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW dengan pendapat Abdullah, Abu Bakar dan Umar berbuat seperti itu. Nah, marah besar. Aku qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Nah, saya katakan ini ucapan Rasulullah SAW dan kamu mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar, mengeluarkan pendapat Abu Bakar dan Umar. Nah, marah besar. Ya, yushiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama. Bisa-bisa diturunkan, dijatuhi batu kalian dari langit. Saya katakan ini hadis Rasulullah dan kalian mengatakan ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Jadi walau bagaimanapun, bahkan dari sini makanya para ulama mengatakan ketika dalam masalah tentang kisah ataupun hadis, kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dalam urusan agama itu sesat. Ya, dari sini para ulama mengatakan ketika perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatul bid'ah hadis, ini bukan penentangan Umar terhadap hadis tersebut, bukan pula pengecualian. Makanya mereka bawakan bahwa pendapat Umar nikmatul bid'ah hadis itu adalah bid'ah secara lafzi. Ya, bid'ah dalam pengertian lafzi, bukan dalam urusan agama, bukan pengertian dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala walau kana aqrabun nas ilaih, walaupun itu orang yang paling dekat dengan mereka. Walihada wa hadha huwal iman, inilah iman alal haqiqah yang secara hakiki. Alladhi wujidat thamratuhu wal maqsud minhu, yang ditemukan, yang pasti ada buahnya dan tujuan dari keimanan tersebut. Ini bukan sekadar percaya, bukan sekadar percaya. Wa ahlu hadzal wasf, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, Orang-orang yang memiliki seperti ini sanggup dia memakai menunjukkan pembelaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nam humul ladzina kataballahu fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang Allah tetapkan keimanan itu di dalam hatinya. Jadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sanggup berbuat demikian berarti iman itu betul-betul kuat di dalam diri mereka. Ai rasamahu, Allah cetak di dalam di atasnya di atas hatinya, wa tsabbatahu, dan Allah kuatkan. Wa gharasahu gharsan, dan Allah tanamkan iman itu dengan penanaman la yatazalzal, yang tidak akan mungkin bergetar, yang tidak akan mungkin goyah, yang tidak akan mungkin goyang. Wala tu'athir fihi syubhah, yang tidak akan berbekas, yang tidak akan mempengaruhi syubhat seperti apapun, wasyukuk seperti apapun, keraguan-keraguan seperti apapun. Adapun orang-orang yang sebaliknya, tentunya orang yang mudah gampang terkena syubhat, terkena keraguan-keraguan, akhirnya menyimpang, menunjukkan iman mereka adalah iman yang lemah. Wahumul ladzina qawwahum biruhin min, dan mereka lah orang-orang yang Allah kuatkan dengan roh dari sisi Allah. Ai biwahyihi wa ma'unatihi wa madadihi ilalilahi wa ihsanihi rabbani. Mereka adalah orang-orang yang Allah kuatkan dengan wahyunya, dengan pertolongannya, dengan bantuan-bantuan ilahi, dan kebaikan-kebaikan rabbani yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wahumul ladzina lahum alhayatut thayyibah fi hadhihi ad-dar. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia, yang hati mereka lapang dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa mulia dengan keimanan, dengan keislamannya di dunia ini, merasakan nikmatnya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dan memperjuangkan dan menyampaikannya. Nah, di dunia ini bukan dalam artian mereka lapang dalam kehidupan yang bahagia, serba tercukupi fasilitas-fasilitasnya. Nah, tidak demikian. Walahum jannatun na'im fid daril qarar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di negeri yang abadi. Allati fiha min kulli ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa takhtar. Yang di dalam surga-surga tersebut mereka mendapatkan semua yang diinginkan oleh nafsunya, yang senang menayir mata melihatnya, memandangnya, dan yang ingin apa saja mereka pilih. Walahum akbarun ni'ami wa afdalhu. Mereka mendapatkan nikmat yang paling besar dan yang paling utama, bahkan yang paling tinggi lagi. Mereka apa namanya? Selain mereka mendapatkan nikmat memandang wajah Allah, juga wahwa annallaha yahillu alaihim ridwanahu. Allah halalkan atas mereka ridwannya, keridhaannya. Fala yasqat alaihim abada. Allah tidak akan pernah marah lagi kepada mereka selama-lamanya. Wa yardawna an rabbihim, dan mereka ridha kepada Rabb mereka, bima yu'tihim min anwa'il karamat, dengan yakni apa yang Allah berikan dari berbagai karunia, jenis kemuliaan, kehormatan. Wa wafiril matubat, pahala-pahala ganjaran yang berlimpah. Wa jazilil hibat, pemberian-pemberian yang sangat besar. Wa rafi'id darajat, diangkatnya derajat mulianya ini mereka. Wihaitu la yarawna fawqa ma'a'tahum maulahum ghayatan wala fawqahu nihaya. Di mana mereka melihat bahwa tidak ada lagi di atas apa yang diberikan oleh Allah itu ghayat. Nah, maula mereka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi apa yang diberikan oleh Allah yakni yang lebih tinggi, yang lebih puncak dari apa yang diberikan Allah kepada mereka. Wa amma man yaz'um. Nah, sebaliknya, bahwa orang-orang yang mengaku annahu yu'minu billahi wal yawmil akhir, mereka mengatakan diri mereka percaya kepada Allah dan hari kemudian. Wa huwa ma'a dhalika mawaddun li'a'da'illah. Namun demikian mereka mencintai dengan kecintaan yang murni, mereka bela, mereka bantu, mereka setia, mereka lindungi. A'da'illah, musuh-musuh Allah. Muhibbun liman tarakal iman wara'a dhahrih. Mereka cintai orang-orang yang meninggalkan keimanan di belakang punggung-punggung mereka. Mereka senang kepada orang-orang yang murtad keluar dari agamanya. Fa inna hadza imanun za'miyun la haqiqata lahu. Itu sesungguhnya adalah iman yang cuma pengakuan-pengakuan semata, tidak ada hakikatnya, tidak ada buktinya. Nah, dan semua orang bisa mengaku mengatakan dirinya percaya. Fa inna kulla amrin la budda lahu min burhanin yusaddiquhu. Karena setiap perkara harus ada, yakni mau tidak mau harus ada bukti yang akan membenarkan pengakuan-pengakuan tersebut. Fa mujarradud da'wa la tufidu syai'an wa la yusaddiqu sahibaha. Jadi semata-mata pengakuan itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, dan tidak akan mendukung, membenarkan orang yang mengucapkannya. Maka ada buktinya, yaitu diantaranya adalah dengan sikap seperti ini. Dan orang-orang yang disebutkan di sini, ini adalah orang-orang yang betul-betul menentang. Jadi al-wala wal-bara, wala itu diberikan secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya, kepada para Rasul juga, para anbiya, dan orang-orang yang yani siddiqin, kemudian syuhada dan salihin. Adapun yani wala yang bara yang mutlak diberikan, itu bara kepada orang-orang kafir dan musyrikin, musuh Allah. Adapun orang yang bercampur dengan mereka, pada mereka dan keimanan dan ketakwaan, kemudian juga kefajiran, kejelekan, ya, nah, ini diberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang ada pada mereka, wala dan baraknya. Kita wala kepada mereka, kita bela, kita ingatkan, kita nasihati, kita tegur, kita perbaiki. Kita benci kepada apa yang mereka, kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, bahkan mungkin sampai diperangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu tamma tafsir qad sami Allah bihamdillahi wa a'unihi wa tasdiri walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal? 3 juz. 28, 29, 30. Subhanakallah. Alhamdulillah.